Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidah al-aizza, wa fil muqaddimah sahibul fadila, akhi kiai Haji Hasan Hariri di Ma'izzu, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek sedoyo, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama lan alumni mutakharrijin saking Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang. Hadirin hadirat rahimakumullah, langkung rumiyin kepareng kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken dalu punika kula sowan dalam rangka apa iki? Halal bi halal. Mboten sanes mugi-mugi kempal kita wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala. Barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Yang Islam Nusantara nih, senengane pengajian, senengane pengajian. Orang ana wong seneng pengajian kaya wong Islam Indonesia nih, kaya wong Islam Nusantara nih. Kula taunan teng kene timur tengah niku, teng Mesir niku ana 6 tahun dhewe. Teng Saudi wulanan, teng Yordan, teng Irak. Ora ana senengane pengajian kaya wong mriki ning mboten ana. Mulud muludan, Rabiul Awal muludan, ngantek badhe mulud. Rejep Isra' Mi'rat ngantek ruah, ruah sakbanan, ruahan tahtim, tahtiman. Iki Sawal mon pun tanggal 42 isih halal bi halal. Ora ono mboten ono pengajian kok kaya ngene giate niku mboten. Ora ono tempu-tempu. Ono pengajian khusus tengene Masjidil Haram, tengene Masjid Nabawi ning wonten. Seh setunggal dikupeng wong 20, wong 50 paling akeh. Ngaten mawon ngaji nganggo kitab. Pengajian umum ngeten iki ora ono. Tenan. Wong tembe iki niku ora mok Recep Isra Mi'raj ruwah sakbanan poso nuzulul Quran Sawal halal bihalal ngantek tanggal 43. Mangke silok engkas ana pengajiane syukuran kaji. Ana ngaji meneh apa suronan. pindah omah pengajian, nganten pengajian, sunatan pengajian, pindah omah nganten sunatan, nganten ngobong botol pengajian. Sing kula gumuni niku ngaji sregepe kaya ngene, tapi sing dikei pengajian kok tetep ngono ae. Niki sing rada gawokno nggih niku. Sing senengane tukaran karo dulure ya ora mari. Sing gawene bengkerengan karo bojone ya isih tetep bengkerengan. Sing korupsi ya tambah dadi. Jadi kula niku kadang-kadang kepikiran iki, iki penggawean mau idho hasanah ngene iki ya jane ana gunane apa ora. Nek ora ana gunane kan termasuk min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, ditinggal ra wis mau idho hasanah iki. Nek ora ana gunane menyatane ya panggah sing dinasehati. Lah jarene wong-wong sing optimisan niku. Lah ampun dikai pengajian kaya ngoten mawon terus ngoten apa meneh mboten ngono. Nek mboten terus kaya apa? Tapi pengajian-pengajian ngene niki sing marakno niku wau Kiai Hasan hari ini jarene NU dimusoi niku. Niku saking anune pesimise Pak Kiai Hasan hari ini mawon. Rumangsane dimusoi. Jane ora dimusoi ra apa. Mok diereni, diereni. Ngerti jeneng diereni. Meri wong iki meri. Niki mumpung meh pitulasan dadi kula rampen kula kandhani niku. Kula niku gadah kanca Tionghoa, etnis Tionghoa. Pelukis. Wonten pameran lukisan kiambake gambar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalih Gus Dur. Kula terus kula pareki iki ambe. Sampean kok gambar orang ini sampean kenal apa bagaimana ini? Apik gambaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari digambar nganggo sistem batik. Oh ning gone Pekalongan senajan terkenal batike dereng nate ngelukis batik. Lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalih Gus Dur. Kula takoki. Sampeyan kenapa kok yang dilukis kok enggak Pak Harto, enggak Bung Karno, enggak Jokowi, enggak SBY. Kok sampeyan lukis kok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama Gus Dur itu? Ya mbake jawabe niku ngaget-ngageti kula. Ini Pak, kalau tidak ada orang ini, kalau tidak ada orang ini, lebih konkretnya kalau tidak ada NU, ini yang bikin NU kan orang ini. Ya toh Pak, ngono tuh kayak baik ngerti. Nek Hadratus Syekh niku di antara lain yang bikin Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada NU, itu tidak ada NKRI, ini tidak ada. Kalau tidak ada NU, tidak ada NKRI ini. Jabe ngoten. Lha terus kula terus maca-maca, maca literatur segala macam. Iki kok ana wong etnis Tionghoa kok ngantek muni ngono kuwi jane berdasar apa? Malah kiambake ngejak kalih kula nggawe pameran untuk meluruskan sejarah. Nah, sing digambar ini ku karepe tokoh-tokoh NU sing dhisik-dhisik ini. Bangsane Kiai Wahab Hasbullah, Kiai B.C. Samsuri, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Abbas Buntet, bangsane ngoten niku. Ya mbak yang didana contoh yang diperingati 10 November itu siapa? Siapa itu? Siapa yang berperan di sana? Bung Tomo itu kan cuma Allahu Akbar tok. Untuk menyemangati arek-arek itu. Arek-arek Surabaya itu siapa itu? Itu Ansor itu anak-anak santri pondok santri. Yang mimpin di depan depannya tentara Inggris, Londo, tentara Sekutu itu siapa itu? Yang mimpin di depan sendiri itu Kiai Abbas Buntet. Panglimane Kiai Abbas Buntet. Orang nganggu apa-apa ngoten mawon. Wonten terus kula goleki entuk kula entuk tulisane wartawan Arab. Wartawan Arab yang ketika revolusi Indonesia ini bergolak, ya mbake memantau teng Indonesia ini. Namine Said Asad Syiham. Apa kula runut-runut kali kula Syihab barang niku terusé tesih wonten dundurane. Asad Syihab namanya. Kula nemu kitabe niku nganggo cara Arab terbitan Kuwait. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letterlek harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku gak ana sing ora. Niku kula terjemahake niku. Sakniki malah diterjemahno cara Jawa barang kali Kiai Sodik Roy Surya Marang. Iku dijelasno. Kiprahe Mbah Hasyim Asy'ari. Cikal bakal NU niku pesantren. Pesantren. Kiai-kiai pesantren nggawe organisasi. Mergo dawuh Sayyidina Ali, sesuatu yang batil saja kalau ditanzim, kalau ditata dengan baik, itu bisa mengalahkan yang hak yang tidak ditata. Apalagi ini hak ditata. Kiai-kiai pesantren dari mana-mana, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, kumpul nganakno Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sadurunge niku Kiai Hasyim gadah Nahdlatut Tujar. Mbah Wahab kagungan Nahdlatul Wathon. Sing nom-nom duwe Subhanul Wathon. Kabeh kok nganggo istilah tanah air. Malah ana penulis bule, penulis barat yang menulis bahwa nasionalisme di Indonesia ini tidak ada kalau tidak ada pesantren. Padahal kiai-kiai pesantren niku menurut kula orang ngerti nasionalisme niku. Ora percaya takoknya ke Pak Kasan. Kasan hari sampai takok ini nasionalisme. Nasionalisme itu isme, itu paham dari barat. Kiai-kiai pesantren banyak yang enggak tahu. Kiai-kiai pesantren dan kemudian NU menyintai Indonesia bukan karena nasionalisme, tapi karena pikiran sederhana nih kiai-kiai. kiai-kiai pesantren niku padha karo kiai-kiai NU, kiai-kiai desa. Ono kiai pesantren kutho niku rak kula tok. Tengene tengah-tengah kutho. Mriki boten ngoten, mriki iki kedhunguni bojo. Pokoke bangsa desa-desa lah. Lirboyo, Krapyak, Ploso, Tebu Ireng, Tambak Beras, niku desa kabeh jenenge desa kabeh. Pikirane kiai-kiai desa niku sederhana. Indonesia iki omahku. Aku sujud ning kono kuwi. Aku tahiyat ning kono kuwi. Aku lahir ning kono kuwi. Engko nek mati diperkirakan ya ning kono kuwi aku dikuburkan. Titik. Jadi ini harus saya cintai ya bisa-bisan. Nek ana sing wani, wani-wani arep ngerusak omahku, ya tak lawan. Ini ku rasa dhuwur-dhuwur kita HP kitab takrib boten mawon pun sang. Dalile wis. Mulane zaman Sekutu mudun teng Surabaya, pemerintahan pusat tidak ada arahan apa-apa, instruksi ya ndak ada, diserahno di bawah bingung. Kadotus Hasyim Asy'ari ngedalaken fatwa jihad melawan Sekutu, melawan Belanda, Inggris, perdungain dalam radius rinci banget. Bung Tomo sowan hadatus syekh anda wis iki perdungain Bung Tomo terus Allahu Akbar sing diketokno Bung Tomo Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari kalau santri-santri ora ketok. Mboten ketok. Sakniki mawon diketokno ana hari santri sebenarnya. Lah iki asline niku ora diketokno. Niki sing kanca kula Tionghoa niki mau kepengin meluruskan niku. Mergo pemerintahan setelah itu kaya-kaya menghapus jejak-jejak perjuangannya pesantren kiai-kiai pesantren iki. Ngantek ngene napa niku jenenge napa niku gambar-gambar patung-patung tentang sejarah Indonesia niku ora ono. Perjuangannya kiai-kiai pesantren berang en ora ono. Diorama, diorama teng Jakarta niku ndak memuat. Niku ngantek zamane Pak Harto. Zamane Pak Harto niku sing digunakno kanggo nglawan PKI ya Bansel. Bansel niku ya Ansor. Ansor iku ya NU. Pak Harto dijokno tapi bareng wis normal wis menang NU ora oleh melok-melok. Kenapa gak entuk melok-melok wong desa? NU wong desa. 32 tahun Pak Harto berkuasa. Niku sing tahu ngelawan partai ini kiambake sing namine Golkar niku mau NU tok tahun 71. Gregeten 71 kok isih ana sing mani ya iku NU. Terus di bonse. Didadekno siji ning gone P3. Niku akal-akale Pak Harto pinter niku. Sing Islam-Islam dadekno siji padahal sing Islam niku sing akeh ya NU tok niku. MI barang niku ana wonge mbah ora gak kerdu. Dadekno siji ning gone P3. Tahun 77 NU wis gak melok. Wis dadi P3. Tapi mulai tahun 77 ngantek Pak Harto lengser, ora tahu NU niku mimpin ora tahu mimpin P3, gak tahu blas. Padahal isine P3 niku NU tok. Bareng Pak Harto lengser lagi Hamzah Has iso dadi ketua P3. Malah NU karepe NU aja dipimpin wong NU. Tegine Cipasuk Gus Dur meh dadi ketua NU, gak oleh Pak Harto. Wong kok kaya ngono nek karo NU niku. Mergo NU menika mboten saged dilawan nganggu kekerasan ya ora iso nganggu mergo mengakar. Mengakar di bawah. Saiki mulai ada wah niku wae sing dikandakno Kiai Hasan Hariri dimusai mereka mriki. Mesah ngantek mbedeteng kowe arep musai NU. Tenang mawon mengen NU iku iso. Sengaja sih. Sengaja. Sing dikandak-kandakno muni radikal-radikal ini. Jane sing jenenge radikal niku NU niku. Mergo napa? Mergo berakar. Radikal ini berakar sampai di bawah. Gak iso, sampai nogrek-ogrek gak iso. Senajan wong NU ini gak pati mudeng, NU itu apa? Gak mudeng. Malah ambek kekuatannya dhewe gak mudeng. Pimpinannya sapa gak jelas, gak pokoknya sembah pokoknya. Aku derek kiai, ngono tok niku. Pimpinannya sapa? Mboten ngerti. Sampai tahu ngerti, nek kula tahu dadi rois am. Lho, gak tahu atau gak ngerti to. Kula padha tahu dadi rois am lho ngene iki. Gak ono sing ngono. Tapi semua lakon. Tegene NU niki sing ngurip-ngurip halal bihalal ya wong kaya. Terus berkembang dadi budaya nasional. Gak ono sampean ngene Arab wae tambah ra ono tetemu. Ngarep gak ono. Syria, Mesir. Teng Mesir niku kula Idul Fitri niku menangi ping 5. Ping 5 kula bodho teng ngene Mesir niku. Ora tau ono unjung-unjungan silaturahmi ning kono ngrasakno opor kono, kupat kene, lepet kono gak ono ngoten niku. Gak ono. Mudik tambah kaon to. Teng Mesir niku anggere bar salat Id terus nggawa kloso, nggawa bontot, sego, lawuh sak pitulute, sak keluarga mara ning kebun binatang, kloso digelar, pakanan rampatan ditata, terus mangan ambek nyawang kethek ngoten niku to. Wis mak ngoten niku terus mereka bal mulih wis. Mboten mriki ning antek seminggu 10 dino terus ujung-ujungan saling memaafkan satu sama lain. Halal bihalal. Mboten ngoten. Di samping karena memang manusa menika mempunyai budaya sendiri-sendiri. Niki sing wong ora paham niku. Ana wong muni Islam Nusantara rumangsane Islam Nusantara itu Islam dudu gawanane Kanjeng Nabi ngono. Rumangsane Islam Nusantara ini nyaingi Islam Arab. Lho kok nyaingi Islam Nusantara? Islam cara beragama Islamnya orang Nusantara. Wong ora tau ngaji nahwu ya gak ngerti. Dunungane idofah barang niku idofah bimakna apa itu gak ngerti dene. Rumangsane Islam Nusantara itu Islam anyar. Boten. Maksudnya Islam. Budayane wong Indonesia nek nglakoni Islam ana halal bihalal. Koyok serbanan jubahan. Ini bolak-balik kalau kandak neben do paham. Jubahan serbanan niku budaya Arab. Jadi sing serbanan jubahan mboten mok Kanjeng Nabi tok. Ora namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Tapi Abu Jahal ya iya. Abu Lahab ya jubahan ya serbanan. Wong iku pakaian daerah mereka. Lho Kanjeng Nabi niku jane ya isa wong kekasih Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Nek arep gawe dhewe mode pakaian islami iso wae. Tapi mboten kersa Kanjeng Nabi. Ya semelok apa jare budaya lokal iku apa? Ya cobaan serbanan. Lah nek cobaan serbanan mungkin nek jumbo karo Abu Jahal piye? Ora nek jumbo, ora. Ternyata pancen ora jumbo tenan. Mergo wong iso nitik senajan padha serbanane, padha jubahane, nek Kanjeng Nabi raine sumeh mesem. Jadi ana wong jubahan, serbanan raine kok mesem Kanjeng Nabi. Ana wong jubahan serbanan kok raine sangar Abu Jahal. Gampang titen-titenane, titen-tenane. Lah karek sampean nek ajeng niru kan pakaian Arab. Terserah nek mawon sampean nganggo serban, nganggo jubah. Tapi nek raye sampean sangar aja nyalahno nek diarani itba Abu Jahal. Nek itba Kanjeng Nabi pakaian jubah serban ya raine sisan, raine mesem. Kanjeng Nabi niku dijuluki Basam mergo wedanane menika mesem. Wedanane ora kok bibirnya, bukan karena garis bibir tertarik ke atas lalu disebut senyum. Seluruh wedanane Kanjeng Nabi itu tersenyum. Mulane nek ana wong ngarep curhat karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam durung curhat nyawang wedanane Kanjeng Nabi wis ilang kabeh sumpeke niku. Mergo wajahnya tersenyum menyembuhkan duka lara. Nah iki ora lara ora apa. Nyawang raine malah senep kowe. Kok jane itba Kanjeng Nabi. Mulane nek Gus Dur niku karepe itba Kanjeng Nabi ning ndi-ndi nganggo kethuwek peci terus nganggo klambi batik. Niku itba Kanjeng Nabi di dalam berpakaian. Artinya berpakaian sesuai dengan budaya lokalnya Mas. Koyok Kanjeng Nabi memakai pakaian jubah dan serban pakaiannya orang Arab, maka pakai batik dan peci hitam kayak pakaiannya orang Indonesia. Jadi rada mikir ngoten aja, aja sing mikir kok cak lontong tok ae. Ya mikir. Halal bihalal barang niki itu khas cara berpikir dari pendahulu-pendahulu kita, kiai-kiai pesantren. Bukan masalah apa-apa. Mergo pancen beda. Teng Arab kali teng mriki beda. Wong ing Jawa niki, terutama wong Nusantara niki, niku muring-muring tu angel. Wong Nusantara niki sampean muring-muringake angel. Tapi nek wis muring-muring ilange yo angel. Nek gelo niku niku suwi banget mendem niku. Wong njaluk ngapura niku yo ngenteni bodho. Bayangno niku. Nek wong Arab mboten, wong Mesir niku mboten. Wong Mesir niku gampang muring-muring tapi gampang ilang. Nek wayahe musim panas niku mbok menawa kok sirahe do umup. Wah, tukaran niku sak nggon-nggon teng pasar mesti ana wong tukaran, ning bis ana wong tukaran, ning gone stand plat ana tukaran, terminal tukaran. nek musim panas. Ngantek tengene koran-koran temreko niku Ahram Jumhuriyah barang niku ditulis. Hari akad kemarin di pasar 200 kali perkelahian. Di terminal 150 kali perkelahian. Niku ngantek. Tapi tukarannya mereka nggih mok sediluk-sediluk tak ngono. Mok pisah-pisahan ngoten mawon. Ora kaya mriki, mriki nek tukaran joto santenan nganti merempul kabeh. Kula iki gadah kanca, sakniki dadi direktur pesantren besar teng Indonesia iki, mbon usah kandhake mangke sampean golekin. Ya mbake pengasuh pondok pesantren besar kok. Biyen nakale ra karuan. Wonge cilik nu akal. Ya mbake ngapalno pisau Arab. Pisuan Arab niku masyaallah dikumpulno niku sak menten iki. Pisuan. Dadi wong Mesir terutama niku nek tukaran niku akeh-akehan pisau ngoten mawon. Nek menang akeh ya menang. Mulane nganti ana wartawan senior Mesir namine Anis Mansur nate teng Indonesia. Terus ki ambake nulis tengene Ahram pengalamane teng Indonesia. Dia nulis dengan judul keajaiban-keajaiban Indonesia. Salah satu keajaiban yang ditulis ki ambake niku. Niku jarene di Indonesia itu tidak ada satu kata pun untuk misuh, untuk mencaci. Lah kula maca niku antos kula golek ya apa iya. Mosok aku gak duwe pisuan anu. Ketemu kurang ajar iki Dik. Ora pisuan nek diajar iki ra wis ora kurang nem. Momok kurang ngono wae. Kurang ajar. Ora. Niku mboten pisuh nek cara Mesir kurang ajar niku. Ana buset. Tapi bahasa Jakarta, Betawi buset. Niku pisuan. Tapi diusut-usut, ternyata ya kok Arab juga. Buset niku wong akronim saking Abu Syaiton. Abu Syaiton dadi buset. Padha karo serbet niku saking Sarubaitin. Sarubaitin serbet sing paling elek dhewe ning omah niku serbet niku. Dinggulap kono dilap kene antek elek dhewe. Sarubaitin, serbet itu bahasa Arab. Wah, tegini Mesir niku masal. Lah niki kanca kula niki numpak bis kali kula ngadeg. Wah, asrama tengajeng teng kampus niku uga uman linggihan. Mergo biasane nek esuk ning ngoten niku penuh. Ngadeg ngoten niku. Ora ana udan, ora ana angin, gambake kandha kali kula. Gambake wong Jawa. Kang. Wong Mesir iki tak indakane sikile. Gune es nemen muring-muringe selawatana ngono. Wong Mesir niku muring-muringe kaya apa niku nek sampean selawati lek. Kula mulane matur niku wau. Gampang muring-muringe tak gampang ilange. Wong muring-muring niku sampean selawati. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek teng mriki ya ngenteni setahun. Ngapura sampean ngenteni setahun engko nek Idul Fitri. Sawal. Menika mboten. Shallu ala nabi. Pun salaman. Lah roh kelakuane wong Arab ngoten niku kanca kula niki. Endi ado-ado niku. Tak indakane sikile engko nek muring-muring nemen ku selawate. Ya mbake ini perlu nih meh ngapalno pisoan Arab. Tenan kula dereng muni ya ya mbake pun ngindaki sikile wong niku. Wonge gedhi ya mbake cilik langsung ya repitah. Malah apa buat terus. Ya mbake terus ngapalno niku ya. Ya sediluke kentekan kosakatane ngono. Wong ya mbake lagi ngapalno entuk pira ngoten mawon. Entek ya mbake. Wis gak iso munggahi ne, mereka tesih macem-macem pisoane ya mbake entek. Entek terus cewekel wong muslim nek pun wonge setoke kok meneng dipisoi cewekel gulune. Ya mbek cekel diangkat. Gandul-gandul sikile. Wong muslim gubedine semono ya mbek cilik. Terus ya mbek nglirik kula, Kang. Ndang selawati, Kang. Kula mbembo gak krungu e. Apa ana sing ngusile kaya ngene. Ora ana udan lan angin dadak macam-macam kula mbembo gak krungu. Kang cepet, Kang. Ya wong muslim kada mah ngamuk. Bitule itu. Kowe ngomong apa? Suwe-suwe kula sakake. Ya mbake pun pucet. Wis sampe dijotos tenan ndekan. Kula tuh sallu ala nabi. Lha kok diculno terus dirangkul. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Iya, la ilallah. Iku kaya lelucon ngene lho jane. Oh kaya ngono ngamuke kok. Mulane sampe nek memperhatikan napa kehidupan berpolitikan di Timur Tengah ngelu sampean niku. Delok tukaran kono mbekan ngene. Delok tukaran kono. Terus kancanan kalau kono sesuk neh tukang. Oh semua ngoten mawon. Siluk-siluk ngoten. Kecuali nek ana sing ngobob ngububi kon njaba lakek ndadi. Nah itu mriki niki mergo nek wis kadung muring-muring suwi banget. Dadi dinteni pada saat dadane wong Islam iki jembar kabeh. Pada saat kapan itu dadane wong Islam jembar? Ya iku nalika dosa-dosane ning Gusti Allah diampura mbek Gusti Allah. Ya kuwi wulan Sawal. Mergo wong-wong Islam Indonesia ning wulan Ramadan padha poso kabeh. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong sing poso imanan wahtisaban mergo iman lan golek ganjaran Gusti Allah tok ora golek leme sapa-sapa, wong kuwi dosane di ngapura sing wis-wis. Malah ana riwayat mangka maromadona imanan wahti saban hufirallahu mataqaddama min dambi. Sapa wong sing jungkung bengi namung krana iman lan golek ganjarane Gusti Allah, wong kuwi di ngapura dosa-dosane sing wis-wis. Dadi maju kena mundur kena sampean niku. Sampean poso tok ora traweh untuk mansoma Ramadan. Sampean traweh tok ora poso untuk mangkoma Ramadan. Kena kabeh. Masyaallah, Gusti Allah niku apikane ra karo-karuan. Ula ono ono kados loro. Mangkoma Ramadan niku ra jungkung. Traweh witir niku. Sampeyan traweh witir tok ora poso. Kan untuk kados niki. Ayo di ngapura. Sampeyan poso tok gak traweh, kenek mansoma Ramadan. Mulane terus jembar kabeh dadane. Mergo di ngapura Gusti Allah. Mergo di ngapura niki jembar nek wong pun mboten gadah dosa, niku untuk mriki jembar. Mulane sampeyan nempo nate tumon ana pejabat tinggi njaluk ngapura tengene rakyat menate nate nggih niku nalika Sawal niku. Nek nalika bodho niku pejabat tinggi barang sing asale gengsi njaluk ngapura mbek rakyat njaluk ngapura mergo mrikine ngapura jembar jembar ngapura karo Gusti Allah. Dadi sing asale niku wangel di jalur ngapura dilalah ya enteng enggak tangkap enggak apa-apa ngapura ini lah tiang-tiang sepuh kita niku lho hebate niku kan di situ itu iki nek karo Gusti Allah ngono ya kepenak. Gusti Allah niku masyaallah apikane ora karo-karuan. Lembaga pengampunan ini kuatah sangat. Ini ku wau poso menghapus dosa. Jungkung bengi menghapus dosa. Sembayang maghrib, isak, duhur menghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayiat. Rukuk, sampai nek rukuk niku, iku ngentrok dosa. Tapi nek ngeten niki dosa pral pral pral pral dosa sampean niku dirontok. Mulane nek rukuk aja cepet-cepet. Ben dosane entek. Wong rukuk mau ngono tok ya isih akeh ning mriki niki. Dientrok ben do rontok kabeh. Rukuke sing suwi. Sujud barang niku sing suwi ben rontok rabeh dosa-dosa. Istighfar menghapus dosa. Gandeng tangane bojo ngapus dosa. Wis pokoke la ilaha illallah. Gusti Allah niku hobine pancen ngapura. Hobi niku. Niku dungane napa donga Lailatul Qadar niku sampun napa? Allahumma napa nika? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu'an. Innaka afuwun karim, panjenengan menika zat sing kathah ngapurane sing murah. Tuhibbul afwa sing hobine ngapura. Setialane hobine ngapura. Malah wonten riwayat umpamane mung sak ngalam donya niki kira-kira 7 miliar niki kok apik kabeh, ora ana sing salah. Niku malah di sikat kabeh kali Gusti Allah. Diplotesi kabeh terus engko munculno manusane sing iso dosa. Supaya Gusti Allah iso ngapura dosa. Hobine nggo ngapura dosa. Sing aneh niku awake dhewe. Karo Gusti Allah sing apian ngoten niku. Petentengan. Tapi karo manusa sing ora kenekan niki sembranan. Di manusia ini ku orang kenaan guyon tersinggung njaluk ngapura padha-padha rumangsa salah ini le. Kini ya rumangsa salah kono rumangsa salah lu kok ndak gak keginan salaman ini lho ngibin kono sik aduh gengsi ini sampein kalau tak kok enak endi bergaul kalau Gusti Allah kalau manusa niku. Gak iso jawab. Nek enak-enakan, enak kalau Gusti Allah. Mergo niku wae Gusti Allah iku apian ngapuronan. Manusa ora kenekan ngamukan. Dene awake dhewe kadang-kadang kuah lek embek Gusti Allah niku petentengan. Kula niku nate pundak kula diketen akeh tiyang teng kene sembayang niku. Jarene kurang miring. Kiblate kurang mriko. Jadi kula dikenekno. Kula takoki bar sembayang sampean lha napa tang pundak kula sampean mriko akeh. Lho niku menurut dawuh internet. Lha niki kiblat niku rada menceng mriku. Wo jebule pancen wonten sing tenggene kula sowan kula dijak melok ngresteni arep dandani mihrab pengimaman. Batu peletakan mihrab. Lho jenengan niku tampun nonton masjid sak lawas to. Nggih niki mihrabipun mawon. Lha sing dina pake. Soale dawuh internet niku tak niki kurang mereka. Jadi sak ajeng sampean bongkar ngoten. Nggih dibongkar diadepno mereka. La ilaha illallah. Lah kok kangelan ngoten sampean. Sajadahe sampean mohon sampean ketenake rak ampun cukup. Wong pengimaman semua nambah nih. Lah kok pengimamane sing ajeng sampean gempur niku lah napa? Sajadahe mongkon ketenangke ben sesuai dengan dawe internet niku wae. Lah iya. Lempur karo ngono iku wah ribute mboten karo-karuan. Perkara Idul Fitri ping pindho kuwegere ra karuan. Niku padahal niku hake Gusti Allah Taala kabeh. Petentengan. Malah ana sing petentengan ngantek tukaran karo dulur perkara perkara hake Gusti Allah. Niku kan aneh banget. Iki karepe Gusti Allah ngene. Sitoke karepe Gusti Allah ngene. Padha-padha gak ngerti karepe kok tukaran. Wis gak ngerti karepe iku ora kira-kira tok to kowe. Kowe kira-kira kono ya kira-kira kok tukaran lha apa? Iki kadang-kadang awake dhewe lali nek Gusti Allah Taala menika nggadahi asma Syakur. Syakur. Gusti Allah niku syakurun karim. Gusti Allah menika syakur. Syakur menika maha nrimake. Maha nrimake. Dadi asal sampean mboten niat ngelawan iso sampean nggih ngoten niku niku ditampa karo Gusti Allah. Sampean sembahyang ngeten niki mesti di dawe internet mereka sampean mriki kira-kira ditampa apa ora mbek Gusti Allah. Nek karo manusa mungkin gak ditampa. Mergo manusa niku ikrike ra karuan. Wangele ra karuan iku nek ngene kudu pas, gak pas ngamuk. Nek Gusti Allah mboten. Dawe Kanjeng Nabi sadditu wa kharibu. Sampai nek perlombaan manah nih kok, ono bunderan terus gambar koyok nopo namine obat nyamuk, bulat bulat, tengahnya bunder. Teng ini perlombaan manah nih, sing dirah nih ki, sing tengah nih. Kita beragama, beribadah segala macam, niku kudu ngingat yang niku kudu dipas pasno, pasno nih gue di tengah nih. Sadidu niku ngepas-ngepas no. Bidik lah bahasa Indonesia. Nek ora iso pas ya waqaribu lah parek-parek mboten apa-apa. Anggere dipas-pasno. Lebih baik ngepas-ngepasno, lebih baik membidik dan tidak pas hanya parek-parek. Tinimbang ora membidik, ora ngepas-ngepasno pas. Malah pas. Iku jenenge kebetulan. Gak acik ora kanggo niku. Iku ngepas-ngepas to. Ngaji niku perlune supaya pas ibadah ini. Ngaji. Nek apa jenenge mau buka terjemahan Quran Departemen Agama terus jadi ustaz niku ngerusak niku. Dinggo dhewe mawon durung cukup. Apa meneh kok dinggo mulang. Kula niku tak ngomongno bareng teng kene ngarepe menteri bareng ya gak peduli aku. Kula gak cocok mbek terjemahane. Quran diterjemahane blas ora cocok kula. Niku kula omongno teng dindi gak ana sing bantah berarti ya cocok kabeh mbek aku. Ya cocok. Quran niku ora iso diterjemahno. Quran itu bisa ditafsirkan tapi tidak bisa diterjemahkan. Mergo apa meneh bahasa Indonesia. Di samping bahasa Indonesia itu kosakatane cumpon, balungan katanya berbeda jauh dengan bahasa Arab. Tenggini bahasa Arab niku Zaidun qaimun kalih Zaidun qoma kalih inna zaidan qaimun kalih inna zaidun qoma kalih kana zaidun qaiman iku beda kabeh. Inna zaidan la qaimun beda kabeh. Sampeyan terjemahno saiki ning bahasa Indonesia. Engko Zaitun berdiri semua. Zaitun kok imun, Zaid berdiri. Zaitun koma, Zaid berdiri. Inna Zaidan kok imun, Zaid berdiri. Kana Zaitun kok iman, Zaid berdiri. Lho kok Zaid berdiri semua? Lah muspro kana barang. Inna barang ini. Padahal Al-Quran itu istimewanya adalah sastranya, terutama sastranya. Bahasa Arab kemasukan min dan tidak itu berbeda. Min saja ada yang min zaidah, ada yang min zaidah itu nek ning nggone Indonesia gak dimaknani. Wong jenenge zaidah. Padahal min zaidah itu ana maknane. Ma min kaumin ora padha karo ma kaumun. Tapi ning bahasa Indonesia padha kabeh. Lah diwaca nganggur. Jare ini slogane kembali ke Al-Qur'an. Kembali ke Al-Qur'an. Kembali Qur'an apa? Kembali ke terjemahan Qur'an Depak. Itu loh pakai bener. Kembali ke Qur'an ya ngaji ya model. Ya ngaji tafsir. Kembali ke Qur'an kok Qur'an Depak. Ya ngerusak tuh. Lu tengkono maca Badribul Anak, wantam lah leher-lehernya. Angger ketemu wong kafir kok diwantemi kabeh leher. Ora ngerti. Ada nuansa-nuansa kata, ada silul asrar di sana di dalam Al-Qur'an itu yang tidak bisa diketahui hanya melewati terjemahan, tidak bisa. Wong puisi mawon mboten saged sampean terjemahake. Mesti gak pas. Apalagi Al-Qur'anul Karim. Niki dino ini terus akeh wong sing keminter gara-gara akeh kenal Quran niku melewati terjemahan. Wah ki ambake nek gelem ngasi, wah tambah gawok ki ambake kalih Quran niku. Akeh maca terjemahane sudah rumangsa ustaz. Ning dindi pidhato. Dalile balighu anni walau ayah. Ini gak ngerti maknane walau iku apa, walau iku apa, walau ayah itu. Balighu anni walau ayah ini rumangsane ya kowe ndek maknane ne kowe ndek ayat siji sampekno ning dindi. Ning dindi ayat iku wae diwatono. Mboten ngerti bangsane goyah bareng ora ngerti. Ini kudu ngaji. Sampeyan nek mboten ngaji iki mangke tertarik kali ngoten-ngoten niku. Enggak jelas. Enggak jelas. Lah sakniki niki. Ning mau disinggung-singgung kali Kiai Hasan Hariri niku. Akeh sing musa niku. Niku sing gawene muni ngoten niku biasane kiai-kiai melarat. Kiai melarat. Kadu melarat NU niku. Mereka niku sugih, mbah dhuwit kon di wallahu aalam bisawab. Pokoke sugih. Piambake gadah napa namine TV niku pirang-pirang. Mbah dhuwit kon din. NU gak duwe. Duwe aswaja niku wae wong NU, ora kok wae NU. Wae wong NU, padha karo pesantren-pesantren niku ora pesantrene wong NU, ora pesantrene NU. NU nanti pesantren mau ngakon-ngakoni ngono ae nek wayahe koprensi. Di sini ada pesantren NU sekian, mau itu umbantul kapan? Aswaja TV 9 bae niku kok TV-ne wong NU. Ora TV NU. Lha mbah piye wong NU niku? Di obong barang kula provokasi barang ya ora pati anu. Tenang ae. Lillahi ta'ala niku ora taktis blas. Lillahi ta'ala niku ya ono ya ini ngono ae. Masyaallah monggo. Lu ngono ya kok urip terus kula ning sing gumun tak nomer iku niku. Jadi tapi hati-hati lho nek niki NU ora tenanan pengurus-pengurusé. Niku sak niki pun kata sing do tertarik. Mergo ketoke kok gagal. Kono iku kok gagah ngono. NU kok gak gagah blas. Lah niki rak gagah-gagahane. Gagah. Wah. Gawe ini metu ning gone ratan. Allahu Akbar. Allah. Kan ketok gagah ngono. Wong NU kok tahlilan tae, tahlilan, manakiban. Tapi wong NU ini percaya karo Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah wis ah. Kowe percaya karo akal mulah. Ini tak percaya mek Gusti Allah. Gusti Allah mesti nulungi wong-wong sing nulungi agamane Gusti Allah. Ora ra sedaya. Ki mau geneman kok ngalor ngidul ini. Gak jelas iki acarane kalau halal bihalal Islam Nusantara bisa no ya Islam Nusantara nih mau halal bihalal halal bihalal halal bihalal itu ya bahasa apa itu gak jelas pulau ini tuh ngarap pirang-pirang tahun juga gak tahu tuman orang ngarap muni halal bihalal ya gak tahu lah itu apa ini apa alawas niat dan biat ngono apa biar karpe orang tahu buat bakas sih buat bakas asal usulnya kata-kata halal bi halal itu loh. Iku ala wasni hayat dan biat ngono piye. Maknane apa nek ala wasni ya dan biat? Nek ya dan biat tampan tinampan. Tengene bek nika babek dol tinuku tampan tinampan ya dan biat. Saiki nek halal bi halal. Wong Arab bar gak mudeng. Muni halal bi halal. Wah iki wis bener tulisane halal bihalal. Iki kok bener iki. Biasane nulisnya dikeki halal bihalal. Malah dicekak HBH. Dicekak HBH dicekak ngono halal rumangane halal bihalal menika tiga kata. Padahal halal bihalal satu kata. Satu kata. Halal bihalal. Amin buka kamus besar bahasa Indonesia halal bihalal. Niku wonten acara apa hak silaturahmi pada waktu Idul Fitri halal bihalal. Niki sing namine Nusantara niku. Bahan bakunya meskipun dari Arab halal itu diddul haram bi niku harfu jar nek dirangke halal bi halal itu sudah bukan Arab itu sudah assembling gawean Indonesia bahan baku dari Arab dirakit di Indonesia jadi halal bi halal itu Islam Nusantara assembling namanya jadi niku kathah nek sampean goleki Islam Nusantara niku kuatah sangat assembling-assembling itu yang disesuaikan dan itu yang menyebabkan Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia dan menyebabkan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di dunia. NU niku organisasi terbesar di Indonesia. Niki kula dipaksa dipaksa-paksa kon tenggene Austria. Kula pun kula kula kaya alasan bojo kula mati barang gak gelem. Ora gelem nampa. Kula diundang pokoknya. Di Austria nanti akan kumpul orang-orang Eropa semuanya, pimpinan-pimpinan pemegang kebijaksanaan-kebijaksanaan di Eropa untuk datang mendengarkan tausiah kula. Kula pun ngelak terus saya, wah, saya ndak bisa ini, urusan saya di Indonesia banyak. Sing terakhir kok ngandani ini ndak bisa, saya masih bila sungkawa bojo saya mati. Enggak sebentar saja. Ndak sampai seminggu lah. Pokoknya nanti kita kumpulkan semua dia. Austria itu. Nanti jenengan ngomong sebagai kawan lah, sebagai kawan nasihati kami. Kan sebetulnya bingung niku wong Eropa Barat niku bingung. Mergo kelakuane dhewe bingung. Gara-gara mereka tidak adil terhadap kasus Palestina, niku dampaknya itu ngomblong-mblong. Dan sekarang ini pusing. ISIS itu, ISIS sing ora adem blas niku. Negara Islam Irak Syria itu di Timur Tengah, di Syria dan di Irak dihantam. Tapi mereka larinya ke Eropa, ke negara-negara Barat. Nah ini yang diserang mereka. Pusing mikir noni gigi. Teng mereka ini wonten dua kelompok, yang satu Islam keras, yang satu Islamophobe. Islamophobe ya garis keras, tapi sing anti Islam. Termasuk calon presiden Amerika ini, Donald Trump. Meniku sing garis keras tapi garis keras sing ngelawan Islam. Karepe wong Islam ngojo entuk urip. Tenggini mereka. Sing sitoke Islam garis keras. Sing sithik-sithik ngebom pangane ngoten niku. Iku pusing ya, Mbak. Lah salahe kula niku kula nate tenggini Amerika, teng Eropa niku ngandani kowe iku keliru to. Referensi keislaman niku kowe golekmu kok ning gone Timur Tengah, ning Saudi Arabia keliru. Mbok ning Indonesia. Salah iku lho teng mriku niku. Teng Indonesia terus kula sing dikongkon. Wong Indonesia pirang-pirang ini aku ngono. Kono wong Indonesia pirang-pirang. Pokoknya anggar cek wong Indonesia kabeh. Tekal janji kok NU ngono ae mesti padha pikirane mbek aku. Boten pun. Ngeluh, donya ini ngeluh. Jadi sebetulnya NU itu dibutuhkan sekali oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Senajan di Indonesia jare ne Kiai Hasan Ali dimusahi. Ora dimusahi. Wong pengurus HTI dong tengen kula kok. Do wadul kalih kula ngono jaman tulungi Agus niki kula dimusahi kalih tiyang NU ngono. Terus dimusahi ansor jare ne. Do wadul kalih kula. Nah, kalau kandani gini loh, NU itu kok gampang kok. Jangankan kok sama-sama orang Islam, sama yang non-Islam saja orang Indonesia bisa bergaul dari dulu kok. Cuma jangan sekali-kali sampai ada isyarat untuk melawan Indonesia. Itu wong NU gak kuat dia. NU jangan sampai nudik-udik. Karena orang NU itu menganggap Indonesia ini rumahnya. Kalau sampai nudik-nudik Indonesia, berarti nudik-nudik rumahnya. Coba sampai enggak usah nudik-nudik Indonesia, enggak akan diapa-apain sama Banser itu, enggak apa-apa. Sama NU enggak apa-apa. Lalu sampai nudik-nudik Pancasila, sampai nudik-nudik UUD 45, sampai nudik-nudik orang-orang Indonesia kamu nganggep neraka kabeh, bigot kabeh. Lah bigot wong yang ono ya ini dianggap bigot ini. Berarti mulai Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari nganti sak niki niki. Dianggap apa jenenge? Tagut kabeh, dianggap tagut. Oh, tagut niku lak setan. Ya sampean salah. Nah, kalau sampean api-apian ya wis ah. Menguang NU itu Buddha ya yustok gal mbikinin NU apa namanya Katolik, Kristen, Hindu, malah Konghucu iso kan. Sampean itu Islam kok ora iso niku. Ya mesti sampean sing salah. Oh, apikan kan biyen kok. Lah anggeh, kan dari dulu itu ndak ada apa, ndak ada masalah kok. Ndak ada masalah dengan pihak-pihak lain, ndak ada pernah ndak ada masalah. Kok sekarang ada masalah? Kok mereka sing muso ini kok mereka. Pertama karena ngukrik-ngukrik NKRI Indonesia. Kedua ngukrik-ngukrik apa keberagamaannya orang NU yang selama ini sudah dijalankan. Mulai zaman Wali Songo nganti sakniki diukrik-ukrik. Gara-gara piyambake maca Quran terjemahan. Tak yang greget no wong to. Kene sing ngaji ya ono ya ini malah terase Kiai Hasan Hariri gurune niku nyambung-nyambung hamtek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan awake dhewe nguri-nguri mawon kok. Nek disalahno karek nyalahno kiyaine ngoten mawon. Lah nggih, sampeyan santine Kiai Hasan Hariri. Sampeyan salahno Kiai Hasan mawon. Kula malah Kiai Hasan ben Kiai Hasan sing disengeni malaikat. Mari Hasan mundur. Ben ngoten mundur terus. Ya mbak emang kira muni, oh saya itu santrinya Kiai Bisri ya ngono ya mbak emang. Ben diurus Kiai Bisri. Kepenak. Dadak sampean di bid'ah ngono ae lara ati ne. Wong sing sing ngarani bid'ah ya ora pati ngerti bid'ah ya. Bid'ah iku kon di kowe ngerti nek bid'ah. Kok Quran hadis, endi Quran iki? Didurut ana Quran itu iki ra cetakan iku apa cetakan di niku Quran niku pustaka apa ngono iku lho lumangsane Quran niku cetakan pustakaan Solo niku Bandung barang ngono iku jarine Quran Quran biyen niku ora ngono kuwi tulisane. Orang ngono kuwi itu sane. Biyen ora ana titike. Quran itu biyen hafalan. Mergo wong biyen menika andalannya adalah hafalan. Mulane akeh sing ora iso maca ummi niku ora iso maca, ora iso nulis, termasuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi. Tapi ummi itu juga merupakan kebanggaan. Ummi itu kebanggaan. Mulanya Quran menika ditulis baru belakangan saja, belakangan. Pada zaman Sayyidina Utsman itu pun tanpa titik. Tanpa titik, apa menek harokat tanpa titik. Fungsinya hanya untuk ngelingno apalan mae. Lah nek fungsine kanggo maca bingung sampean. Iki fakbalu apa faktulu? Wong renggete padha, gak ana titike. Titik-titike Quran niku bid'ah. Karokate mbae bid'ah. Karokat. Nek gak gelem bid'ah, nek gak gelem bid'ah. Quran aja mbok delok Quran kuwi. Apalan kuwi. Mendem dikne. Golek perkara ae wis mlaku ya ana ya ini dadak diukur tembang niku. Iku sing marakno wong ngene terus sakniki nggih muring-muringan niku. Biyen wong NU niku apikan ngono ora pati muring-muringan. Dilokno barang ya yes, meneng ae mesem ya wis bener kowe bener ku pek kowe ngono. Semono. Sakniki iki rada ngamukan wong ngene. Eta Kiai Hasan Hariri barang wis meh gak sabar ngono dari. Ya Ya Allah setengah loro, Masya Allah. Ora krasa setengah loro mau gledak gladuk ngene. Terus menika sing sakit kuaturaken punah, pokoke sing jenenge Islam sana iki Islami awake dhewe sing gawene dilakoni ya ngaten iki lah. Pokoke wis sah. Wis ngene iki. Ditampa karo Gusti Allah, tampa mesah ditampa. Ngene gak ditampa sing ditampa sing piye? Wala Gusti Allah niku apian sampean husnudzon mawon karo Gusti Allah. Gusti Allah ku apike ra karuman ya Allah. Oh sampean niku mestine kan nggih kiblate ra Borobudur. Lah kok kiblate Ka'bah niku wis lumayan sampean masyaallah. Dadi pun amen rasa petentengan karo Gusti Allah taala. Karo sepadha mampadha mawon dijogo. Mergo merawasi niki nek mbeken sepadha-padha ora dijogo, mangke sing dadi ganjelan awake dhewe teng ngene akhirat niku ora perkara awake dhewe karo Gusti Allah, tapi awake dhewe karo sepadha-padha niki. Niku sing makna bahaya. Mulane Kanjeng Rasul dawuh sing insyaallah diampendhet kali pendahulu-pendahulu kita adalah mangkanat indahu mazlumatun li akhihi fi irdihi au fi syai'in fal yatahallalhu al-yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun ila akhirih. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari itu saking Abu Hurairah. Dalil lagi aku biasanya kalau orang-orang dalil suwe gak tahu dalil. Mangkanat indau mazlumatun li akhihi fi irdi sing duwe ganjelan duwe kesalahan ning ngene dulure mbah persoalan kehormatane apa-apa ae supaya njaluk halal saiki uga. Saiki uga niku artine nalam dunya niki mumpung duwe isih payu. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sak durunge dinar dirham ora payu. Nek sakniki isih payu, kula duwe salah kali Pak Hasan Khariri, kula njaluk ngapura. Mboten purun ngapura, kula amplopi ya Mbak. Ditemek amplope kok tipis, ora iso, wis ora. Li amplope. Bareng didemek kok rada kandel. Ya mbake genti ora. Ya aja dipindoni ya. Tapi yang penting hasil. Nek teng donya niku wis payu. Tapi nanti ada hari di mana sudah tidak ada gitu. Lah niku sing mrawasi mulane fal yatahallalhul yaum. Kula kinten niku sing diambil dari halal bihalal niku dari fal yatahallalhul yaum. Nek karo Gusti Allah niku usah gampang gampang Gusti. Kula mboten gampangake tapi memang gampang tenan. Gusti Allah niku gampang. Sampeyan dosa kali Gusti Allah niku ora usah istighfar, getun mboten mau di ngapura. Lho, Gusti Allah ape? Kalih menungso sampeyan, wis njaluk ngapura niku lho, terus dieling-eling. Jadi pesan kula nggih niku. Ninggune Gusti Allah ya sing apik tenan tapi karo manusa luweh hati-hati malih. Luweh hati-hati malih. Aja ngantek kualik. Aja ngantek kualik. Karo sing apian petentengan karo sing gak kenean sembranan. Sing gak kenean iku manusa sembranan. Sing apian karo Gusti Allah petentengan. Kualik. Jadi diimbangkan. Dengan demikian awake dhewe niki urip iso harmoni kepenak. Wong mikir ekonomine wis ngelusi rae lah dak isih ditambah-tambahi mikir sing liya-liyane pun beragama yang nikmat. Beragama yang nikmat. Gusti Allah menika tidak memberatkan. Litasko itu tidak. wong kok dikongkon rekoso niku mboten. Malah Gusti Allah dawuh yuridu bikum yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ora mandek yuridu Allahu bikumul yusra, mandek mboten. Isih ditambahi wala yuridu bikumul usra. Amin beragama sing kepenak mawon, sing kepenak wis sing kaya ajaran iki kiai-kiai dhisik-dhisik niku mumpun lah. Rasah pertentangan, rasah macam-macam. Pun niku mawon. Kalau bingung ya mawon ning kiai ngaten mawon, ampun kepenak. Mangke jawabane kiai piye, tanggung jawab kiai ngaten mawon. Padha karo sawise sembayang, sembayang kok kangelan arep maca ayat apale kok kulhu mbekan inna ataina ton. Wis mara ning masjid mawon makmun kiai. Pun yang macanan sampean kurang bener-bener sih deh SP ditanggung imame. Enak pun enak, sing kepenak mawon. Beragamalah dengan enak. Wong agama niki rahmatan lil alamin tuh. Kok tinggur kosor kosoran, ngantek tinggur tukaran kalau dulur barang ngoten niku. Boten bener. Ngaten nggih. Maten pun setengah loro. Mboten kirang langkunge nyuwun ngapunten kurang dawa dawakno dhewe kedawan sampai nungkret ki Mbah. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairun nahdlatul ulama wan nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesin wa astaghfirullahal azim li walakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.